uangnya terima biasa. Biasa menjadi suka. Cantik balas menggoda. Tak jantung berbicara. Dirimu aku puja. Dirimu membuatku jatuh cinta. Inginku mengatakan I love you. And I need you. Membuat kejap cinta. Ingin ku mengatakan.